Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa 'ala alihi al mutahhirin wa ashabihi thayyibin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله إن شاء الله تعالى kita melanjutkan pembahasan kita terhadap risalah al-ajwibah al-mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah. Pada pertemuan yang telah lewat, kita masih pada pertanyaan yang ke-28. Ya, ini sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan Habibullah Ta'ala tentang makalah yang ditulis oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah. Pada makalah tersebut terdapat celaan terhadap Kutubul Akidah, kitab-kitab akidah. Demikian pula celaan terhadap para ulama, kebencian terhadap para ulama. Barakallahu fikum. Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, dia inilah yang dikenal sebagai pencetus dari pemikiran Sururiyah. Sururiyah dinisbahkan kepada Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Barakallahu fikum. Kemudian dari pertanyaan yang telah diajukan, maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjawab pertanyaannya, fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadzal kalam, bagaimana komentar Anda terhadap ucapan yang seperti ini. Qala al jawabu, jawabannya adalah, hunaka unasun yuzhiduna fi tadrisil aqidah wa yuzhiduna fi kutubis salaf wa yuzhiduna fi muallafati a'immatil islam. Di sana ada sekelompok manusia yang mereka bersifat zuhud, tidak butuh terhadap tadris al-aqidah, pengajaran terhadap aqidah. Mereka tidak butuh terhadap kitab-kitab para salaf. Dan mereka tidak butuh dengan mu'allafat, karangan-karangan para a'immatul islam, para imam-imam islam. Wa yuriduna an yusrifun nas ila muallafatihim hum wa amsalihim min al-juhal wa min du'atid dalal, yang mana tujuan mereka adalah mereka ingin memalingkan manusia, mengarahkan manusia kepada karangan-karangan mereka sendiri. Dan yang semisal mereka dari al-juhal, dari orang-orang jahil. Dan dari para penyeru kesesatan. Ini seberanjuan mereka. Yakni dengan mencela, merendahkan kitab-kitab para salaf. Muhammad Surur menyebutkan dalam kitabnya bahwa kitab-kitab akidah ini terdapat barakallahu fikum uslub yang jafaf, kaku. Dan padanya terdapat halil muskilah, pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan, tetapi bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh masa ini, kata dia. Ini termasuk perendahan. Barakallahu fikum. Dia mengatakan kitab-kitab akidah ini adalah kitab-kitab yang kaku, dikarenakan terdapat padanya nusus wal ahkam. Metode pengajarannya, metode penyampaiannya adalah pemaparan nas-nas dan hukum-hukum. Istilah seperti ini barakallahu fikum disebut oleh Muhammad bin Surur, atau metode yang seperti ini disebut oleh Muhammad bin Surur Zainal Abidin sebagai uslub yang jafaf, kaku. Barakallahu fikum. Qala hadzal qa'il min du'atid dhalal. Untuk perhatikan tahzir min asy-syekh Shalih Al-Fauzan terhadap Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Orang yang mengucapkan ini termasuk dari dai-dai sesat, dai-dai kesesatan. Termasuk dari para penyeru kesesatan. Nas'alullah al-afiyah. Fayajibu an nahdhara min kitabihi hadha wa an nuhadhdhira min. Maka wajib bagi kita untuk mentahdir, memperingatkan, berhati-hati dari kitab ini. Kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ilallah milik Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Demikian pula kita harus berhati-hati darinya juga, dari orang ini. Wa adzkuru lakum anna Syekh Muhammad Aman Al-Jami waffaqahu Allah qad amla syaritan kamilan ala hadhihi al-kalimah anna kutubal akidah nususun wa ahkam. Dan aku menyebutkan buat kalian bahwasanya Syekh Muhammad Aman Al-Jami waffaqahullah di masa ketika beliau masih hidup barakallahu fikum, bahwasanya beliau telah menyebutkan dalam sebuah kaset yang mendikte atau berbicara dalam sebuah kaset secara satu kaset penuh dalam rangka membantah ucapan ini, ucapan seperti ini, bahwasanya kitab akidah itu kaku dikarenakan uslubnya dengan metode penyemaparannya dengan nusus, penyebutan nas-nas dan hukum-hukum saja. Barakallahu fikum. Termasuk padanya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau kita melihat kitab beliau, Kitabut Tauhid, ayat hadis, ayat hadis, kemudian disebutkan fawaid, faedahnya, faedah dari ayat dan hadis tersebut. Yang demikian ini disifati oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, kitab-kitab yang kaku. fihi min jafaf. Qala radja alaihi radjan balighan. Beliau Syekh Muhammad Aman al-Jami membantah ucapan tersebut dengan bantahan yang sangat barakallahu fikum sempurna. Fa'alaikum an tabhasu 'an asy-syarit. Maka wajib atas kalian atau atas kalian untuk mencari kaset ini. Silahkan dicari kaset tersebut. Ya, silahkan kalian cari kaset tersebut. Wa antunsyiruh bainal muslimin. Kemudian kalian sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Hatta yuhadziru au hatta yahdharu min hadzal khuf. Agar mereka kaum muslimin berhati-hati dari kejelekan ini. Wa min hadzal syarr, dan dari kejahatan ini. Min hadzal syarr al-wafid ila biladil muslimin. Kejelekan yang datang masuk kepada enam daerah-daerah atau negeri-negeri kaum muslimin. Naam, hadza syaritun qayyimun jiddan. Iya. Kaset ini adalah sebuah kaset yang sangat bagus. Sangat bagus sekali. Jazallahu khairan syekhana syekh Muhammad Aman al-Jami. Wa nasara bihi al-Islam wal muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan balasan yang baik, yang lebih baik, yakni Syekh Muhammad Aman al-Jami. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong dengan menolong Islam dan muslimin dengan sebab kaset beliau tersebut. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini pada ta'liq tentang perihal kaset tersebut. Unwanu syarit, kaset itu berjudul Laisa minan nasihah fi syai. Ini bukan termasuk nasihat sedikit pun. Ya. Ucapan yang seperti ini dari inti dari pembahasan beliau, beliau beri judul Laisa minan nasihah fi syai. Ini bukan nasihat sedikit pun. Ya. Sedikit pun bukan termasuk nasihat. Ja'a fihi min kalam Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah qal, pada kaset tersebut terdapat ucapan Syekh Muhammad Aman al-Jami, beliau mengatakan al-jumlatul akhirah, pada kalimat terakhir, inna mu'adham asy-syabab a'radu an kutubil aqidah al-mawjudah fi aidina. Sesungguhnya sebagian besar para syabab mereka berpaling dari kitab-kitab akidah yang ada pada di hadapan kita ini. Firyatun tushbihul firyat ibn Battutah. Ucapan seperti ini dari Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, di akhir ucapannya dia mengatakan walihada a'radha mu'dhamu syabab min anha. Oleh karena ini, karena kitab-kitab akidah itu fihi syai' min al-jafaf, oleh karena itu para syabab pada berpaling dari kitab-kitab tersebut, kata Muhammad Suruf bin Naim Zainal Abidin. Beliau Syekh Muhammad bin Aman al-Jami mengomentari ucapan tersebut, hadza firyah, ini kedustaan. Dustaan. Siapa bilang para sahabat berpaling? Ini dusta. Kedustaan yang mirip dan serupa dengan kedustaan Ibnu Battutah. Kedustaan yang Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin ini mirip serupa dengan kedustaannya Ibnu Battutah. Allati arsalaha 'alal Imam Ibnu Taimiyah wa huwa lam yarah. Dari si mana Ibnu Battutah disebutkan dia telah menulis, mengirim surat kepada Imam Ibnu Taimiyah. Sementara Ibnu Battuta tidak bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum. Yani tidak bertemu dengan beliau dari sisi masa waktu. Nah. Za'ama Ibnu Battuta annahu dakhala Baghdad. Ibnu Battuta dia mengatakan, dia mengaku bahwa dia telah masuk ke kota Baghdad. Far'a Ibnu Taimiyah. Kemudian di kota tersebut dia melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yakhthubu khutbatan al-jum'ah fayanjilu durjal minbar fayakul yanjilu rabbuna kanuzuli hadha. Ibnu Battuta berdusta, dia bercerita, saya masuk ke kota Baghdad dan melihat Ibnu Taimiyah sedang berkhutbah di khutbah Jumat. Ibnu Taimiyah turun dari mimbarnya dan kita turun dari langit seperti turunnya saya. Dia menisbahkan ucapan ini kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maksudnya apa? Dia ingin menguatkan ucapan tentang tasbih, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, menyerupakan sifat nuzul Allah subhanahu wa ta'ala dengan nuzulnya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fi kulli lailatin. Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap malam, pada sepertiga malam terakhir, turun ke langit dunia. Kemudian barakallahu fikum, Ibnu Battuta ingin menggambarkan ini loh, Ibnu Taimiyah juga berkeyakinan bahwa Allah itu turun, turunnya seperti turunnya beliau dari mimbar, dari tangga mimbar ke bawah. Barakallahu fikum. Iyadan billah. Ini kedustaan dari Ibnu Battuta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qayyadallahu fi ulama'il muslimin man yukadzibu hadhihi al-firyah takdziban tarikhiyan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memunculkan di tengah-tengah para ulama'al muslimin orang yang dari ulama tersebut mereka mendustakan kedustaan dari Ibnu Battuta tersebut dengan kedustaan dari sisi apa? Tarikh, tanggal waktu. Ya, barakallahu fikum. Didustakan, dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para ulama yang menjelaskan kedustaan Ibnu Battuta, kedustaannya terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, didustakan dengan penjelasan dari tarikh, tanggal, waktu. Faqad kataba Bahjatul Baitar fi kitabin sammahu Hayatu Syekhul Islam. Sungguh Bahjatul Baitar telah menulis pada sebuah kitab yang berjudul Hayatu Syekhul Islam, kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa asbata fihi anna Ibn Taimiyah wa Ibn Battuta lam yajtami'a qat. Bahjatul Baitar dalam kitabnya tersebut dia menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Battuta tidak pernah bertemu dalam waktu atau dalam masa. Enggak bertemu waktunya, kehidupannya enggak ketemu. Barakallahu fikum. Ini sudah meninggal itu baru hidup atau mungkin demikian. Barakallahu fikum. Wa anna Ibn Battuta lam yara Ibn Taimiyah qat. Demikian pula beliau menetapkan dalam kitab tersebut Ibnu Battuta sama sekali tidak pernah melihat Ibnu Taimiyah. Yauma dukhul Ibni Battuta Baghdad kana Ibnu Taimiyah fi sijn. ketemu masa tetapi tidak pernah bertemu secara apa namanya pertemuan. Barakallahu fikum. Ketika Ibnu Battutah masuk ke kota Baghdad, di saat itu Ibnu Taimiyah sudah di dalam penjara. Nah, dalam penjara beliau enggak berkhutbah di mimbar, barakallahu fikum. Famata fi sijn, dan Syekhul Islam meninggal di dalam penjara. Tilkal firyah tanaqalahal kuttab. Kedustaan yang seperti ini ternyata dinukil oleh para penulis. Disebarkan oleh para penulis, para pengarang kitab-kitab, para pengarang buku-buku. Barakallahu fikum. Ini firyah, kedustaan. Ibnu Battutah atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa firyatul yaum tahtaju ila tanfini aw tafnidiha wa raddiha difa'an anil aqidah. Dan kedustaan pada hari ini, kedustaannya Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin ini membutuhkan atau butuh untuk dipunahkan, dimusnahkan dan untuk dibantah sebagai bentuk pembelaan terhadap akidah. Fa'akul, maka aku katakan, kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, Muhammad Surur laisa mu'ahalan bi an yuqayyim asyabab al-muslimin wa iqbalihim alal aqidah au i'radihim. Muhammad Surur tidak memiliki keahlian untuk mengarahkan para syabab, terhadap akidah atau memalingkan mereka dari akidah. Laisa bi mu'ahhal, dia ini enggak punya keahlian. Laisa bi alim, dia bukan alim. Laisa bi darisin lil akidah, dia bukan pengajar akidah. Laisa mudarris lil aqidah, dia bukan, atau dia bukan orang yang belajar terhadap aqidah. Demikian pula bukan pengajar aqidah. Kaifa yuqayyim, bagaimana dia bisa mengarahkan, membimbing para pemuda? Nah, barakallahu fikum, min aina hadha taqyim, dari mana? Nah, model bimbingan seperti ini, pimpinan seperti ini, memimpin para syabab, tidak ada. Innama hiya firyah, yang seperti ini adalah kedustaan. Wahal Muhammad Surur hadur samitaritan yunkiru ala jiranihi hizb tahrir. Apakah Muhammad Surur telah kalian mendengar darinya? Apakah dia memiliki sebuah kaset yang padanya dia mengingkari tetangganya? Siapa? Dari Hizb Tahrir. Kelompok Hizb Tahrir. Dari kelompok Khawarij. Sampai pada masa ini masih ada. Namun alhamdulillah telah dibubarkan di negara kita ini. Baik. Hizb Tahrir. HTI dalam bahasa kita. Qala, فَإِذَا كَانَتْ كُتُوبُنَا مَا رَاقَتْ لَهُ وَلَا صَلَحَتْ هَلْ أَصْدَرَ كِتَابًا فِي التَّوْحِيدِ بِأُسْلُوبِهِ الْجِذَابِ الْجَدِيدِ لِيُقْبِلَ عَلَيْهِ شَبَابُ الْمُسْلِمِينَ. Kalau seandainya kitab-kitab akidah para ulama akidah yang seperti ini dikatakan kitab-kitab yang tidak menakjubkan dia, tidak memikat dia, tidak menjadikan dia itu takjub, tidak menjadikan dia itu berminat, dan tidak bagus, apakah kemudian dia telah mengeluarkan sebuah kitab pun dalam tauhid dengan uslubnya, dengan tariqahnya, metodenya, yang bisa menarik, metode baru yang bisa menarik para syabab agar para syabab itu mau belajar akidah. Apakah kalian pernah mendapatkan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin telah mengarang sebuah kitab dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah dengan uslub yang bagus, yang bisa menarik, yang bisa memikat para syabab agar belajar akidah? Ada enggak? Ini Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Hal hasala syai'un min hadza? Pernahkah terjadi yang demikian? Dia mengarang sebuah kitab akidah. Tidak ada. Idzan law kana talibu ilmin wa muslihan li fi'li dzalik. Barakallahu fikum. Walakin ar-rajul wallahu a'lam ala ma yabdu innahu yu'adil aqidah as-salafiyah. Kalau seandainya demikian, kalau begitu, kalau seandainya dia itu seorang talib, penuntut ilmu, atau dia itu seorang yang ingin memperbaiki kondisi umat, la fa'ala dzalik, niscaya dia akan berbuat yang demikian itu. Maksudnya, mesti dia akan mengarang. Dia sudah mencela kitab-kitab tersebut. Nah, kalau seandainya dia itu talibul ilm, kalau seandainya dia itu seorang yang ingin memperbaiki umat, maka niscaya dia akan berbuat. Dia akan mengarang sebuah kitab, akidah, dengan uslub, dengan metode, dan naam cara yang bisa memikat para syabab untuk belajar akidah. Tapi ternyata, lakin ar-rajul, tetapi laki-laki ini, orang ini, wallahu a'lam, berdasarkan apa yang nampak, dia ini memang orang yang memusuhi akidah salafiyah, dan dia memusuhi para pembawa dan para penyeru naam terhadap akidah salafiyah. Ya Muhammad Surur, kata beliau, ila ayyi syai'in tad'u'an, kepada apa engkau menyeru, kepada apa engkau mengajak manusia? Al-anbiya udhu li'annahum yad'una ilal akidah ilal islam. Para nabi, mereka diganggu, disiksa, dimusuhi, dikarenakan mereka menyeru, mendakwahkan akidah. Barakallahu fikum, akidah Islam. Wa an'ud, adapun kepada siapa dan kepada apa engkau berdakwah? Ainal akidah allati tad'u ilaiha? Mana akidah yang engkau seru kepadanya? Innama anta munafis turidu an tunafisal hukam 'alal karasi. Sesungguhnya kamu ini hanya seorang yang ingin berlomba-lomba. Engkau ingin membalap dan berlomba-lomba bersama para hukam, para pemimpin, untuk mendapatkan kursi jabatan. Walamma lam tajid sabilan lil munafasah, tetapi karena engkau enggak dapat peluang, enggak dapat celah untuk berlomba-lomba berebut kursi, enggak bisa. Muhammad Surur bukan dari keluarga kerajaan, enggak bisa, enggak ada naam keturunan putra mahkota, enggak bisa, enggak ada celah. Barakallahu fikum, enggak bisa karena enggak punya jalan, enggak punya celah. Iktafaita bisab wal la'an wat takfir, maka akhirnya engkau pun menempuh sebuah jalan mencukupkan dengan celaan, melaknat, dan mengkafirkan. Hal hadhihi hiya da'wah? Apakah yang demikian ini da'wah? Hal hadha huwal islam? Apakah yang demikian ini islam? Wa tusamma aw wa tusammi nafsak wa amsalak du'a ila, dan kamu menamakan dirimu dan yang semisal denganmu sebagai para da'i ila Allah. Ad-du'atu ila Allah ad-da'wah atau ad-da'watu ila Allah ad-da'watu ila dinih ila al-aqidah. ilal ahkam wa hal hasala syai'un min dhalik? La. Dakwah kepada Allah itu adalah dakwah kepada agamanya, mendakwahkan akidah, berdakwah kepada menjelaskan hukum-hukum dalam agama. Terus apakah terjadi yang demikian ini sedikit pun pada dirimu? Jawabannya tidak ada. Barakallahu fikum. Ini di antara potongan ucapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami pada kaset yang diisyaratkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan habibahullah taala. Qala, kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan melanjutkan, limadza nastaurid afkarana minal kharij? Kalau demikian, kenapa mengimpor, mendatangkan pemikiran-pemikiran dari luar? Kenapa kita harus mengambil pemikiran-pemikiran dari luar? Nah, terdapat di sini para ulama, kibarul ulama, ulama rabbaniin di bilad Saudiyah, di negeri Saudiyah, barakallahu fikum. Tidak perlu mengambil pemikiran Muhammad Surur bin Naib Zainal Abidin dari London sana. Barakallahu fikum. Limadza nastaurid min Muhammad Surur Zainal Abidin fi London aw ghairi hadhil afkar? Kenapa kita harus mengambil pemikiran dari Muhammad Surur Zainal Abidin ini dari London atau dari selainnya pemikiran tersebut? Limadza la narji ila al-kutub allati baina aydina min kutubi salafis salih? Kenapa kita enggak kembali merujuk kepada kitab-kitab yang ada di tengah-tengah kita, kitab-kitab para salaf as-salih, wa kutub al-ulama, wa kutubi ulama'i tauhid allati nasat? Dan kenapa kita tidak mengambil dari kitab-kitab para ulama tauhid yang muncul dari memang para ulama? Wa lam tasdur an katibin aw musaqqifin la yudra an maqasidih. Kitab-kitab tersebut bukan muncul dari seorang jurnalis, juga bukan muncul dari seorang musaqqif, para pakar-pakar wawasan, pakar-pakar ilmuwan-ilmuwan, na'am barakallahu fikum, yang tidak diketahui apa tujuan dan maksud dari pemikirannya. Barakallahu fikum. Wala yudra aydan an miqdari ilmih. Demikian pula tidak diketahui seberapa kadar, waalaikumsalam, kadar ilmunya, enggak ditahu. Ar-rajul Muhammad Surur bin Zainal Abidin bi kalamihi hadza yudallil asy-syabab. Dia telah menyesatkan para syabab dengan ucapannya. Wa yusrifuhum an kutubil aqidah as-sahihah. Dan dia telah memalingkan para syabab dari kitab-kitab yang sahih, kutubis salaf, dan dari kitab-kitab para salaf. Wa yuwajjihuhum ilal afkar al-jadidah. Dia mengarahkan para syabab kepada pemikiran-pemikiran baru. Wal kutub al-jadidah, dan kitab-kitab baru yang enggak jelas siapa pengarangnya, siapa berapa ilmunya, bagaimana kiprahnya. Allati tahmilu afkaran masybuhah, yang pada kitab-kitab tersebut membawa pemikiran-pemikiran, terkandung pemikiran-pemikiran yang enam terdapat syubhat-syubhat dan kesamaran, kerancuan. Kutubul aqidah afatuha inda Muhammad Surur annaha nususun wa ahkam. Kata Syekh Shalal Fauzan, kitab-kitab akidah, kekurangannya di sisi Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin dikarenakan kitab-kitab tersebut adalah berupa nas-nas dan hukum-hukum, ayat-ayat, hadis, kalam ulama, hukum-hukum. Ini kekurangan yang dianggap oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Fiha qala Allah. Dalam kitab tersebut terdapat qala Allah wa qala Rasuluh. Wa huwa yuridu afkar fulan wa fulan. Yang dia inginkan adalah ingin mengarahkan kepada pemikiran fulan, fulan, dan fulan. La yuridu nususan wa ahkaman. Yang dia maksudkan kitab yang bagus itu adalah ini loh ucapan si fulan, ini ucapan Al-Banna, ini ucapan Syed Qutb, ini ucapan Muhammad Qutb, ini ucapan Maududi. Mungkin demikian yang dimaksudkan oleh Muhammad Surur. Inilah kitab yang baru. Punya uslub yang bisa menggerakkan hati para syabab. Yang bisa mengobarkan semangat para syabab untuk berjihad. Dimaksudkan ucapan fulan dan fulan. Tidak mau nas-nas ayat. Qala Rasul, qala Allah. Naam, kalam ulama. Hukum ahkam-ahkam. Tidak mungkin yang demikian. Fa'alaikum an tuhadziru min hadhihi ad-dasa'is al-batilah. Aw fa'alaikum an tahdharu min hadhihi ad-dasa'is al-batilah. Maka atas kalian untuk berhati-hati dari dasa'is al-batilah. Dari pemikiran-pemikiran, hembusan-hembusan, ya, barakallahu fikum, yang batil, pemikiran-pemikiran batil yang disusupkan, allati yuradu biha sarfu syababina an kutubi salafina salih, yang mana tujuannya adalah ingin memalingkan para syabab dari kitab-kitab para salafuna salih, pendahulu kita yang salih. Alhamdulillah, nahnu aghniya bima khallafahu lana salafuna salih min kutubil aqaid. Segala puji bagi Allah. Kita ini alhamdulillah adalah orang-orang yang cukup, sudah berkecukupan dengan apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita yang saleh dari kitab-kitab akidah. Dari kitab-kitab akidah. Betapa banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berkaitan dengan akidah. Kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kitab-kitab Al-Imam Ahmad, kitab-kitab Al-Alikai, dan para imam-imam selain mereka. Dari para imam ahli sunnati wal jamaah. Cukup dengan kitab-kitab mereka. Para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wa kutubi da'wah. Demikian pula kitab-kitab yang berisi tentang da'wah. Wa laysat bi uslufin jaf. Kama za'ama hadzal katib. Yang bukan dengan metode-metode kaku. Metode-metode yang enggak pas sebagaimana yang disangka oleh penulis ini, yakni Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Bal bi uslubin ilmi min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kitab-kitab tersebut ditulis dengan uslub, metode-metode, tata cara, na'am, yang ilmiah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amsal sahih al-Bukhari wa Muslim wa baqiyatul kutubil hadis, seperti kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, kitab dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Wa min kitabillahi ta'ala allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Ternyata kitab-kitab itu terdapat, na'am, bersumber dari Al-Quran, dari kitabullah, dari hadis Rasulullah SAW yang tidak empat barakallahu fikum, dari depan maupun dari belakang. Tidak ada. Summa kutubus sunnah. Kemudian kitab-kitab sunnah, misal kitab as-sunnah, libni Abi Asim. seperti kitab-kitab as-sunnah, nah, kitab-kitab yang berisi tentang akidah ahli sunnati wal jamaah yang berjudul kitab as-sunnah. As-sunnah Ibnu Abi Asim, kitab as-sunnah karangan Ibnu Abi Asim. Naam, as-sunnah lil Marwazi, al Baghawi, naam, dan lain sebagainya, was-syari'ah, dan kitab as-syari'ah lil Ajurri, dari kitab as-syari'ah yang dikarang oleh al-imam al-Ajurri rahimahullah, was-sunnah li Abdullah ibn al-imam Ahmad, Abdullah ibnu Ahmad, yakni anak dari al-imam Ahmad ibn Hanbal. Wa kutub Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhi Ibnu Qayyim, dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa kutub Syekh Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Fa alaikum bi hadhil kutub wal akh minha. Kalian mempelajari enam kitab-kitab ini dan membahasnya. Barakallahu fikum. Fa idza kana al-Qur'an jafan wa sunnah jafah wa kalam ahli al-ilmi al-mu'tabarin fihi jafaf fa hadha min 'umil basirah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini merupakan sebuah enam kekakuan keras yang enggak pantas lagi buat masa ini, demikian pula sunnah itu kalau seandainya dikatakan terdapat enam ya, metode yang kaku, demikian pula kalam ahli ilm yang mu'tabarin yang dianggap di dalam terdapat padanya enam kalam-kalam yang kaku, keras, enam enggak pantas, enggak cocok buat masa ini, maka pandangan yang demikian ini muncul dari barakallahu fikum kebutaan ilmu, kebutaan ilmu barakallahu fikum. Wa kama qala syair qad tunkirul aynu dawin ramadin wal famu wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin. Sebagaimana ucapan seorang penyair, terkadang mata itu mengingkari cahaya matahari yang sangat jelas dikarenakan mata itu sakit. Ramad, sakit mata. Jadi karena sakit matanya, dia mengingkari adanya cahaya terang yang terang jelas beneran matahari di siang bolong. Diingkari, enggak ada cahaya. Dan terkadang lisan ini, mulut ini mengingkari rasa sebuah air dikarenakan lidahnya sedang sakit, tidak bisa merasakan. Barakallahu fikum. Ini karena enam butanya ilmu, butanya mata, mata hatinya, sehingga menilai Al-Quran dan Sunnah, demikian pula kalam para ulama, enam terdapat padanya jafaf. Wal aqidah la tu'khad illa min nususil kitab was sunnah la min fikri fulan wa allan. Sementara akidah itu tidak diambil kecuali dari nas-nas Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari pemikiran fulan dan allan. Intaha jawabu Syekh Syekh Muhammad atau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Selesai jawaban dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ini menunjukkan tentang rusak dan babnya ucapan dari Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin yang menunjukkan kerusakan akidah pada dirinya. Naam, yang wajib untuk kita kaum muslimin berhati-hati dari pemikirannya, berhati-hati dari kaset-kasetnya, berhati-hati dari kitab-kitabnya, karangan-karangannya, nah, majalah-majalahnya, nah, yang di masa ini yang dikenal dengan nah, kelompok atau firqah as-sururiyah, pemikiran sururiyah, nah, yang mana pemimpinnya atau pencetusnya adalah Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.